datang berkunjung melihatmu. Tak tahan lagi rindu hatiku kepadamu. Tapi kau tak tahu apa yang kini ku rasa, dan kau tak peduli sakit hati ini. Aku tak percaya, mudahnya lupakan janji, namun telah terjadi di depan mataku. Depan mataku.